yang keluar dari kampung halamannya, wahum ulufun, dalam keadaan mereka ribuan jumlahnya, hadharal maut, keluar dari kampungnya karena takut mati, karena menghindari al maut, kematian. Faqala lahumullahu mutu thumma ahyahum. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada mereka, mutu, matilah kalian semua. Thumma ahyahum, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan mereka kembali. Setelah mereka mati, dalam sekejap, ya, semuanya, ya. Kemudian setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala hidupkan lagi mereka. Inna allaha ladzu fadlin ala nas. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki karunia terhadap manusia. Walakinna aktsara an-nasi la yashkurun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang umat terdahulu dari kalangan Bani Israel yang mereka keluar meninggalkan negeri mereka, kampung halaman mereka, ya, berbondong-bondong, ya, yang jumlahnya ribuan, ya, karena takut mati, ya, karena takut dari penyakit ta'un, ya, dalam salah satu tafsir, ya, mereka menghindari penyakit ta'un, wabah ta'un yang ada di negerinya, sehingga keluar berbondong-bondong ribuan orang meninggalkan negeri tersebut untuk lari dari wabah ta'un yang mematikan. Ada juga yang menafsirkan mereka lari dari negeri mereka, menghindar dari negeri mereka, ya, karena takut mati dalam pertempuran. Takut dalam menghadapi musuh, ya, karena mereka pengecut, ya, dan penakut, sehingga mereka lebih baik kabur, ya, meninggalkan negeri mereka, ya, untuk menghindari, ya, musuh, ya, karena takut mati, ya. Ini tafsir yang kedua. Maka Allah subhanahu wa ta'ala katakan kepada mereka, mutu, matilah kalian semua, ya, artinya, nah, kemanapun kalian keluar, kemanapun kalian pergi, ya, ketika kematian telah datang, ajal telah datang, pasti mati, ya. Walaupun kalian lari dari kematian, lari dari wabah ta'un, menghindar. Atau kalian dalam tafsiran kedua, lari dari pertempuran, lari dari jihad. Nah, karena takut musuh, takut mati. Ya. Maka kalau ajal sudah tiba, mutu, ya, matilah kalian semua. Ya. Maka mereka pun dalam sekejap mati semua. Ya. Kemudian ada Nabi yang berdoa, ya, agar mereka dihidupkan kembali. Kemudian mereka dihidupkan kembali oleh Allah Azza wa Jal. Nah, ini tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jal. Allah mampu menghidupkan kembali yang mati. Dan ini pun menunjukkan bahwasannya mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala untuk membangkitkan manusia yang mati. Nah, sebagaimana Allah mudah nanti membangkitkan manusia di hari kiamat, ya, dari kubur-kubur mereka, Allah mampu. Ya. Allah hidupkan lagi mereka. Dan ini merupakan nikmat, anugerah yang Allah berikan kepada mereka agar supaya mereka apa? Berpikir, ya, kemudian bertaubat, ya, dan mengikuti nabinya. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Padahal mereka sudah mengalami mati, ya. Yang asalnya kalau sudah mati sudah tidak ada kesempatan lagi untuk beramal soleh, tidak ada kesempatan lagi untuk memperbanyak ibadah, bertaubat dan seterusnya, nggak ada. Tapi dari kaum Bani Israel ini Allah berikan kesempatan, Allah hidupkan lagi, ya, agar mereka sadar, agar mereka bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Ya. Akan tetapi kebanyakan mereka ingkar. Walakinna aktsarun nasi la yashkurun. Maka ayat ini menunjukkan, ya, bahwasannya kematian pasti akan datang. Nah, artinya, ya, Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kita bahwasannya, nah, ya, ketika telah turun syariat jihad sebagaimana ayat setelahnya, waqatilu fi sabilillah, dan berperanglah kalian di jalan Allah. Nah, ya, artinya jihad di jalan Allah, ya, adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan kalian takut mati, ya, ketika berjihad di jalan Allah Azza wa Jal untuk meninggikan kalimat Allah di atas muka bumi ini. Ya, karena kematian sama saja baik ketika jihad atau ketika di atas kasur, ya, atau ketika di atas kursinya. Kalau sudah datang kematian, ya mati. Nah, gak hanya ketika bertempur di medan perang, tidak. Ya. Ini yang Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan, ya, kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, agar nabinya juga mengingatkan kepada umatnya, ya, bahwasannya ada orang dari umat terdahulu yang mereka menghindari kematian, ya, tetapi kematian nam tidak bisa dihindari ketika telah datang waktunya. Maka Allah ingatkan juga dalam masalah jihad di jalan Allah Azza wa Jal, jangan meninggalkan jihad di jalan Allah karena tadi takut, ya, kematian. Padahal kematian akan datang dimanapun, ya, baik di medan tempur, di medan jihad, atau di atas kasur sekalipun, sebagaimana akan disebutkan nanti. Nah, ini Allah ingatkan sebelum Allah subhanahu wa ta'ala nanti dalam ayat selanjutnya mengatakan waqatilu fi sabilillah, dan berjihadlah kalian di jalan Allah. Nah, ya, akhir ayat. Ada dua ayat setelahnya, nah, yang menunjukkan perintah untuk berjihad di jalan Allah Azza wa Jal. Nah, tentunya dengan jihad yang syar'i, ya, yang sesuai dengan ilmu, sesuai dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan jihad yang asal-asalan. Ya. Bukan jihad dengan cara memberontak kepada pemerintah, ya, bukan. Bukan jihad ala teroris dan yang semisalnya, bukan. Tapi jihad yang syar'i, yang sesuai dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita baca penjelasan Syekh Sa'di rahimahullahu taala, kita baca terlebih dahulu penjelasan dalam kitab At-Tafsirul Muyassar. Kitab tafsir yang lebih ringkas lagi daripada tafsir As-Sa'di. Lebih ringkas lagi karena penjelasannya lebih simpel. Karya sekelompok para ulama yang kemudian diberi pengantar atau direkomendasi oleh Syekh Saleh bin Abdul Aziz ibn Muhammad al-Syeikh, Menteri Urusan Agama Islam, Wakaf, Dakwah dan Irsyad di negeri As-Saudiyah, Kerajaan Saudi Arabia. Dikatakan di sini, alam ta'lam ayyuhar rasul, tentang makna ayat tadi, tentang makna ayat tadi, alam ta'lam ayyuhar rasul, tidakkah engkau mengetahui wahai rasul, kisatal ladzina farru min ardihim wa manazilihim, tentang kisah orang-orang yang mereka lari dari negeri mereka dan dari rumah mereka. Wahum ulufun katsirah, dan mereka jumlahnya ribuan, banyak. Khasyatal maut minat ta'un awil kital, mereka kabur atau lari dari negeri mereka, dari rumah mereka karena takut mati sebab wabah ta'un. Takut mati dari wabah, dari karena sebab wabah ta'un, atau karena takut mati karena sebab perang. Karena ada dua tafsir dalam ayat ini. Lari dari kematian karena wabah ta'un, atau karena lari dari peperangan. Maka faqala lahum, maka Allah berfirman kepada mereka, mutu, matilah kalian semua. Famatu daf'atan wahidatan uqubatan ala firarihim min qadarillah, maka matilah mereka semuanya dalam sekejap, sekaligus mati semuanya sebagai hukuman terhadap mereka karena mereka lari dari takdir Allah, dari ketentuan Allah. Tsumma ahyahumullahu ta'ala ba'da muddah, kemudian Allah hidupkan lagi mereka setelah beberapa waktu. Allah hidupkan lagi. Liyastawfu ajalahum, agar mereka menyempurnakan ajal-ajal mereka. Waliyatta'idhu wa yatubu, dan agar mereka mengambil pelajaran dari kematian yang mereka alami tersebut. Wa yatubu, dan kemudian bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Inna allaha ladhu fadlin azim ala nas bini'amihil kathirah, sesungguhnya Allah Azza wa Jal memiliki karunia yang besar terhadap manusia. Dengan Allah memberikan nikmat-nikmatnya yang sangat banyak, termasuk ini Allah hidupkan lagi mereka agar mereka bertaubat dan kembali kepada Allah Azza wa Jal. Walakinna aktsara nasi la yashkuruna fadlallahi alaihim, akan tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur atas karunia Allah yang Allah berikan kepada mereka. Kebanyakan ingkar dan kufur nikmat. Wa qalilum min ibadiyash syakur, dan sedikit hamba-hambaku yang bersyukur, kata Allah Azza wa Jalla. Baik. Kita baca penjelasan Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala. Tadi penjelasan ringkasnya. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, ai maknanya, makna ayat di atas, Alam tasma' bihadihil kissatil ajibati aljariyati ala man qablakum min bani Israel. Tidakkah engkau mendengar kisah yang menakjubkan ini yang terjadi pada umat-umat sebelum kalian, yang terjadi pada orang-orang sebelum kalian dari kalangan Bani Israel. Haif halal waba'u bidiyarihim, di mana ketika itu wabah ta'un menimpa negeri mereka. Fakharaju bihadhil kasrati, maka mereka pun keluar berbondong-bondong dalam jumlah yang besar, dalam jumlah yang banyak, keluar dari negeri mereka. Firaron minal maut, dalam rangka untuk lari dari kematian. Falam yunjihumullahul firar, akan tetapi larinya mereka dari kematian tidak menyelamatkan mereka dari kematian. Keluarnya mereka dari negeri mereka yang terkena wabah ta'un tidak menyelamatkan mereka dari kematian. Wala agna anhum min wuqu'i ma kanu yahdharun, dan tidak bisa menyelamatkan mereka dari terjatuh ke dalam perkara yang mereka khawatirkan. Fa'amalahum binaqidi maqsudihim, maka Allah subhanahu wa ta'ala memperlakukan mereka atau Allah subhanahu wa ta'ala berbuat terhadap mereka binaqidi maqsudihim, dengan kebalikan perkara yang mereka inginkan. Yang mereka inginkan adalah apa? Selamat. Keluar dari negerinya supaya selamat dari wabah tersebut. Lari dari kematian. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala melakukan terhadap mereka sebaliknya, atau kebalikan dari tujuan mereka. Yang tadinya mereka pengen selamat dari kematian, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kematian kepada mereka. Fa'amatahumullahu an akhirihim, maka Allah matikan mereka semuanya dalam sekejap, sekaligus semuanya. Thumma tafaddala alaihim fa'ahyahum, kemudian Allah memberikan karunia kepada mereka dan Allah hidupkan lagi mereka. Imma bidakwati nabiyin, entah karena sebab doanya nabi, nabi dari kaum tersebut berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar mereka dihidupkan lagi, maka Allah kabulkan doanya, kemudian Allah hidupkan lagi mereka. Kama qalahu katsirun minal mufassirin, sebagaimana yang disebutkan oleh kebanyakan ahlu tafsir, atau banyak ahlu tafsir menyebutkan seperti ini. Bahwasannya Allah menghidupkan mereka kembali karena doa seorang nabi yang diutus kepada mereka. Maka Allah hidupkan mereka kembali sebagai karunia dari Allah terhadap mereka. Wa imma bighairi dzalik, atau entah karena sebab yang lainnya. Hidupnya mereka kembali karena sebab doa nabi atau karena sebab yang lainnya yang Allah Azza wa Jalla Maha mengetahuinya. Artinya ada perselisihan, ada yang menyebutkan karena sebab doa nabi, ada yang menyebutkan karena sebab yang lain yang kita tidak mengetahui sebab tersebut. Yang jelas Allah hidupkan lagi mereka sebagai pelajaran bagi mereka agar mereka bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Walakinna dzalika bifadlih wa ihsanihi, akan tetapi itu semua adalah karena karunia dari Allah dan kebaikan Allah kepada hambanya. Wahwa la yazalu fadluhu ala nas, dan terus menerus karunia Allah itu tercurah kepada manusia. Wadhalika mujibun li syukrihim li ni'amillah. Dan itu mengharuskan mereka untuk bersyukur kepada Allah terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Bil i'tiraf biha, dengan apa? Mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Bil i'tiraf biha, dengan mengakui bahwasannya itu nikmat dari Allah, bahwasannya itu anugerah dari Allah, bahwasannya itu pemberian dari Allah. Wasarfiha fi mardhatillah, dan kemudian menggunakan nikmat tersebut untuk perkara-perkara yang Allah ridhoi. Menggunakan nikmat tersebut dalam perkara-perkara yang Allah ridhoi. Wa ma'a dzalik, bersamaan dengan itu, fa aktsarun nas qad qassaru bi wajibi syukur. Bersamaan dengan itu, ternyata kebanyakan manusia lalai dari kewajiban bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla. Walakinna aktsarun nas la yashkurun. Kan tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Nah, ini kisah yang masyhur ya di kalangan Bani Israel. Yaitu kisah tentang dihidupkannya kembali ya, orang-orang dari mereka. Yang mereka keluar dari kampung mereka atau kota mereka karena takut wabah ta'un ya, atau karena takut musuh. Nah, sebagian para ulama menyebutkan ya, ribuan tersebut ya, adalah berjumlah 4.000 orang. Ada yang mengatakan 8.000 orang. Dan juga ada yang mengatakan 9.000 orang. Dan bahkan ada yang mengatakan 40.000 orang. Dan ada juga yang berpendapat 23 sampai 30.000 orang. Al-muhim jumlahnya ribuan. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, jumlahnya 4.000 atau 8.000. Pendapat lain mengatakan 9.000. Juga datang dari Abdullah bin Abbas, ada riwayat beliau menyatakan 40.000 dan seterusnya. Mereka keluar dari rumah mereka, dari kampung mereka karena menghindari kematian sebab wabah ta'un yang menimpa negeri mereka, menurut salah satu tafsir. Dan tafsir lain mengatakan mereka keluar karena takut musuh, takut mati ketika berperang dengan musuh, sehingga mereka lebih baik kabur, menghindari kematian. Mereka orang-orang yang takut mati. Nah, akan tetapi larinya mereka dari kematian, kaburnya mereka dari kematian, menghindarinya mereka dari kematian, ternyata tidak menghindarkan mereka dari kematian ketika telah datang ajalnya. Sehingga Allah katakan mutu, matilah kalian semua. Padahal mereka tujuan keluar dari negeri mereka adalah untuk selamat. Tetapi Allah matikan mereka semua dalam sekejap sekaligus. Kemudian setelah beberapa waktu Allah hidupkan lagi mereka. Maka ini sebagai bantahan terhadap orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan. Mereka mengatakan bagaimana manusia yang sudah mati dibangkitkan lagi. Nah, padahal telah datang tanda-tanda kekuasaan Allah pada umat-umat terdahulu. Disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Di antaranya ini, sekelompok dari kalangan Bani Israel yang mereka dimatikan oleh Allah Azza wa Jal, ya, kemudian Allah hidupkan lagi. Ini menunjukkan Allah mampu untuk menghidupkan yang mati. Ya. Maka Allah pun mampu untuk menghidupkan semua manusia yang sudah mati di hari kiamat nanti. Ya. Dihidupkan kembali untuk nanti dimintai pertanggungjawabannya. Nah. Untuk dihisab. Ya. Dan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kemudian qala asy-syekh As-Sa'di rahimahullahu taala wa fi hadhihi al-qissati ibratun, di dalam kisah ini, kisah Bani Israel ini, padanya terdapat ibrah, pelajaran. Bi annahu ala kulli syai'in qadir, bahwasanya Allah Azza wa Jalla maha mampu atas segala sesuatu. Ya. Di antaranya ini, Allah mampu untuk mematikan ribuan orang dalam sekejap sekaligus. Ya. Kemudian Allah juga mampu untuk menghidupkan mereka lagi. Nah. Ini pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini. Bahwasanya Allah Azza wa Jalla maha mampu atas segala sesuatu. Wa dzalika ayatun mahsusatun alal ba'thi, dan ini adalah ayat tanda-tanda yang terlihat, ya, yang menunjukkan kebenaran adanya ba'th, hari kebangkitan. Itu hari kiamat nanti. Nah, hari dibangkitkannya lagi manusia yang sudah mati dari kuburnya. Nah, Allah bangkitkan lagi. Fa inna hadhil qissata ma'rufatun manqulatun naqlan mutawatirun 'inda bani Israil. Waman ittasala bihim. Sesungguhnya kisah ini, kisah yang sangat ma'ruf, ya, sangat dikenal dan ternukil, ya, dengan nukilan yang mutawatir. Nukilan yang mutawatir sangat banyak, ya, jalannya sangat banyak, ya, jalan riwayatnya hingga Bani Israel, di kalangan Bani Israel. Nah, wamanittasala bihim, dan di kalangan orang-orang yang memiliki hubungan dengan Bani Israel. Kisah ini ma'ruf, ya, tentang kaburnya mereka dari kampung halaman mereka karena menghindari kematian, kemudian ternyata mereka mati semuanya, kemudian dihidupkan lagi. Kisah ini ma'ruf di sisi Bani Israel, ya, dengan penukilan yang mutawatir. Walihadza ata biha ta'ala bi uslubil amr. Oleh karena ini Allah subhanahu wa ta'ala, ya, berfirman dengan kalimat amr, perintah. Ya. Mutu, ya, matilah kalian semua. Alladhi qad taqarrara indal mukhatabin, yang ini telah diketahui, ya, nam di sisi orang yang diajak bicara. Ya. Yaitu mereka yang Allah katakan kepada mereka, mutu, matilah kalian semua, yaitu Bani Israel. Mereka lari dari kematian karena wabah ta'un. Nah. Wayahtamal, kemudian wayahtamal. Dan juga dimungkinkan anna ha'ula'i alladhina kharaju min diyarihim khaufan minal a'da wajubunan an liqa'ihim. Bahwasannya mereka yang keluar dari negeri mereka, dari rumah mereka, itu karena takut musuh, karena mereka pengecut, ya, untuk berhadapan dengan musuh di medan tempur, ya. Karena pengecutnya mereka, karena penakutnya mereka, sehingga mereka kabur, lari dari negeri mereka untuk menghindar dari musuh, untuk menghindar dari bertemu di medan perang. Ini tafsir yang kedua. Wa yu'ayyidu hadza, dan yang menguatkan tafsir yang kedua ini, annallaha dzakara ba'daha al-amra bil qital. Bahwasanya Allah Azza wa Jal menyebutkan setelah ayat ini, Allah sebutkan perintah qital, perintah untuk berperang. Wa akhbaru an bani Israil annahum kanu mukhrajina min diyarihim wa abnaihim. Dan Allah kabarkan tentang bani Israil bahwasannya mereka keluar dari negeri mereka atau dari rumah mereka dan dari anak-anak mereka. Karena takut. Takut bertemu musuh di medan tempur. Sehingga mereka memilih lari dari kita, dari peperangan. Ini tafsir yang kedua. Wa alal ihtimalain. Maka berdasarkan dua tafsir tadi, kalau tafsir pertama mereka keluar dari rumah, dari negeri mereka, karena takut mati sebab wabah taun yang menimpa negeri mereka. Tafsir yang kedua, mereka keluar dari negeri mereka karena takut mati ya dalam peperangan ya. Maka berdasarkan dua tafsir ini, fa inna fiha targhiban fil jihad wa tarhiban minat taqaudi anhu. Maka baik tafsirnya adalah tafsir yang pertama atau tafsir yang kedua, padanya terdapat targhib. Padanya terdapat anjuran, motivasi fil jihad, untuk berjihad. Ya. Artinya kematian pasti akan datang. Nah. Baik berjihad atau tidak berjihad. Nah. Ya. Maka jangan takut ketika ada perintah untuk berjihad. Ya. Jangan takut ketika ada perintah untuk menghadapi musuh-musuh Allah di medan pertempuran. Nah, karena kematiannya akan datang, baik ketika situasi aman atau dalam situasi peperangan. Nah. Maka dalam ayat ini terdapat terhib, motivasi fil jihad untuk berjihad. Wa terhiban minat taqo'udi anhu. Dan dalam ayat ini terdapat terhib, peringatan atau ancaman dari meninggalkan jihad. Wa anna dzalika la yughni 'anil mauti syai'an. Dan bahwasannya meninggalkan jihad itu tidak menghalangi mereka dari kematian. Bukan berarti yang tidak ikut bertempur di medan tempur kemudian dia enggak mati, bukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kul law kuntum fi buyutikum la barazal ladzina kutiba 'alaihimul qatlu ila madaji'ihim." Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 154, "Kul law kuntum fi buyutikum," katakan kepada mereka, kalaupun kalian berada di rumah kalian, di rumah, mungkin di atas kasurnya atau di manapun di dalam rumahnya, "La barazal ladzina kutiba 'alaihimul qatlu." Maka niscaya orang yang telah ditakdirkan akan terbunuh, labaroza, dia pasti akan keluar dari rumahnya, ila madajihim, menuju tempat terbunuhnya. Ya. Ini menunjukkan bahwasannya lari dari jihad, meninggalkan jihad itu tidak menghalangi mereka dari kematian sedikitpun. Karena Allah berfirman, katakan kepada mereka yang Muhammad, seandaikan mereka itu berada di rumah mereka, atau seandaikan kalian berada di rumah kalian, maka niscaya orang yang telah ditakdirkan mati terbunuh, niscaya dia akan keluar dari rumahnya menuju tempat terbunuhnya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 78, "Aina matakunu yudrikukumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah." Dimanapun kalian berada, yudrikumul maut, niscaya kematian akan mendatangi kalian. Kematian akan mendapatkan kalian. "Walau kuntum fi burujim musyayyadah," walaupun kalian berada di benteng yang kuat. Benteng yang tinggi dan kuat. Tetapi kematian tetap akan datang jika telah tiba waktunya. Dalam ayat yang lain Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 34, "Walikulli ummatin ajal, Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Dan bagi setiap umat itu ada batasnya. Ada ajalnya. Dan maka apabila telah datang ajal mereka, maka tidak bisa mereka mengundurnya. Nah, dan tidak bisa mereka mempercepatnya. Nah, jika telah datang ajalnya. Maka ketika naam telah datang perintah jihad yang syar'i, ya, naam, hendaklah, ya, kita jangan takut atau khawatir, ya, mati di medan tempur. Nah, mereka saja musuh-musuh. Musuh Allah dan Rasulnya, mereka berani bertempur karena perkara dunia, ya. Karena tujuan dunia, ingin mendapatkan kedudukan dan seterusnya, mereka sampai mengorbankan nyawa mereka, ya, apalagi kaum muslimin, ya, yang tujuannya adalah menegakkan kalimat Allah di atas muka bumi ini, ya. Tujuannya menegakkan perintah Allah Azza wa Jalla. Di mana orang yang berjihad, ya, dia akan mendapatkan naam keutamaan, baik dalam peperangan menang atau dalam peperangan kalah mati, ya. Ketika dalam peperangan menang, maka dia mendapatkan ghanimah, dan ketika dalam peperangan mati, maka dia mendapatkan syahid. Nah, dan ini kabar berita gembira, ya, kabar gembira dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Selesai dari penjelasan Syekh Sa'di rahimahullahu taala. Nah. Allah mengingatkan naam kepada kita, ya, sebelum Allah Subhanahu wa taala dalam ayat setelahnya memerintahkan untuk berjihad di jalan Allah, Allah ingatkan terlebih dahulu bahwasannya kematian itu pasti akan datang, ya, jika telah tiba saatnya, baik kita berjihad atau tidak berjihad. Nah. Kemudian, ya, sebagai tambahan faedah, nah, karena kisah tadi berkaitan tentang keluarnya sekelompok Bani Israel dari negeri mereka untuk menghindari wabah ta'un, ya, maka tentunya naam di sini ada permasalahan. Nah, ketika dalam suatu negeri tersebar wabah, nah, baik ta'un atau yang semisalnya yang mematikan, nah, baik, maka apa yang harus dilakukan? Bolehkah keluar dari negeri tersebut? Ya. Nah. Ataukah harus tetap tinggal di negeri tersebut? Ya. Dengan melakukan beberapa sebab, ya, untuk terhindar atau terjaga dari wabah tersebut. Ya. Namun tidak dengan jalan keluar dari negeri tersebut. Nah. Bagaimana? Di dalam Islam yang seperti ini. Hal seperti ini telah terjadi pada zaman Umar. Ya. Radiyallahu ta'ala anhu. Ya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Dari sahabat Abdullah bin Abbas radiyallahu ta'ala anhuma. Bahwasannya Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu keluar menuju Syam. Jadi Umar bin Khattab mau menuju Syam, negeri Syam. Negeri yang makmur ketika itu, di zaman itu. Ya. Sampai pada suatu tempat, naam, bertemu dengan Abu Ubaidah Ibnul Jarrah dan pasukannya. Ya. Bertemu dengan panglima Abu Ubaidah ibn Jarrah dan para tentaranya atau pasukannya. Maka Abu Ubaidah ibn Jarrah radhiyallahu taala mengkhabarkan kepada Umar bahwasannya di negeri Syam sedang terjadi wabah penyakit. Nah, hadisnya panjang. Nah, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala meminta kepada para sahabatnya, siapa yang memiliki ilmu tentang ini? Ya. Karena di saat seperti ini, apakah harus meneruskan perjalanan ke Syam, ya, dalam keadaan di Syam ada wabah ta'un, ataukah jangan meneruskan perjalanan, kembali saja ke Madinah. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu meminta kepada para sahabatnya, siapa yang memiliki ilmu tentang ini? Ini dalam permasalahan-permasalahan yang seperti ini, kembalinya adalah kepada ilmu. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu meminta penjelasan atau meminta kepada para sahabatnya, siapa yang punya ilmu tentang ini? Maka di antara jalan selamat dari fitnah adalah ilmu. Bertanya kepada orang yang berilmu. Ini sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian setelah itu datanglah sahabat Abdurrahman bin Auf. Sahabat Abdurrahman bin Auf ketika ditanya, atau ketika Umar bin Khattab bertanya kepada para sahabatnya, ketika itu Abdurrahman bin Auf gak ada karena sedang menyelesaikan hajatnya atau keperluannya. Setelah itu datang, kemudian kata Abdurrahman bin Auf, inna indi min hadza ilman, sesungguhnya aku punya ilmunya tentang yang seperti ini. Kata Abdurrahman bin Auf. Kemudian kata Abdurrahman bin Auf, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kana bi ardin wa antum fiha fala takhruju firaran minhu. Wa idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdumu alaihi. Kata Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila di suatu negeri itu ada wabah, maka jangan kalian yang tinggal di negeri tersebut keluar dari negeri tersebut karena menghindari wabah. Wa idza sami'tum bihi bi ardin, namun apabila kalian mendengar tentang wabah ada pada suatu negeri atau menimpa suatu negeri, kalian mendengar di negeri itu ada wabah, fala taqdumu alai, maka kalian yang di luar negeri tersebut jangan mendatangi negeri tersebut. Nah, ini tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahamidallaha Umar thumma sarf. Kemudian Umar radhiyallahu taala anhu memuji Allah azza wa jal, kemudian beliau kembali. Tidak melanjutkan perjalanan ke Syam, Ini ketika ada wabah di suatu negeri, Penduduk negeri tersebut, jangan kabur atau keluar dari negeri tersebut karena takut. Dari wabah tersebut. Adapun orang yang di luar di negeri tersebut, maka jangan mendatangi negeri tersebut. Wallahu taala a'lam bissawab. Juga riwayat ini ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim, dengan maknanya. Baik, sudah isya ya. Kita cukupkan sampai di sini ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ayat selanjutnya insyaallah kita baca.